Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Buluhul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW beliau melarang dari na'yu na'i. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kana yanha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nahyu. Bentuk konteks seperti ini apakah sama dengan semisal kalau Rasulullah katakan la tan'au mautakum, jangan kalian menakyu jenazah yang mati di antara kalian. Sebagian para usuliyin, para ulama usul sulfiqih menyatakan itu sama. Perawi sahabat menyampaikan Rasul melarang dari ini, sesuatu yang dilarang, sama seakan Rasulullah katakan jangan berbuat ini. Misalnya na'yu ini. Na'yu adalah mengabarkan atau menyebarkan berita kematian. Di sini sahabat yang menukil, Rasulullah melarang untuk menyebarkan berita kematian. Maka itu sepadan, sama derajatnya seakan-akan Rasul berkata jangan kalian menyebarkan berita kematian. Tidak ada beda di antara dua konteks larangan tersebut. Adapun na'yu, pemberitahuan atau menyebarkan berita kematian seseorang, an-na'yu di dalam hadis dimasuki dengan alif lam. Litarif, alif lam, litarif, an-na'yu, dan itu lil ahdid dihni. Artinya na'yu yang ma'ruf, yang dikenal, na'yu yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Na'yu yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Bagaimana mereka menyebarkan atau memberitahukan kematian seorang? Dulu masyarakat jahiliyah di Arab sana Kalau ada yang mati dari keluarga mereka, kemudian ada yang ditugaskan keliling kampung, keluar masuk ke pasar-pasar sambil teriak, fulan telah meninggal dunia, fulan telah mati, fulan telah mati. Tidak hanya itu, kemudian juga disebut-sebut pujian dan kebaikan-kebaikan si mayit atau kebaikan yang dinisbatkan kepada mayit yang seringnya itu dusta, rekayasa saja, nggak benar. Pujian yang nggak pantas dia dapati. Misalnya saya dikatakan, wah, fulan yang telah mati, beliau adalah orang yang sangat derma, sangat banyak membantu, padahal selama hidup nggak ada dermanya, nggak ada membantunya, paling peliknya orang. Jadi begitu direkayasa oleh mereka, dia orang yang paling derma, orang yang paling pemurah, sering membantu, sering ini, dusta. Maunya keluarganya menginginkan dengan itu, ingin menampakkan ke umat bahwa yang mati ini orang penting, orang besar, punya kedudukan di masyarakat, orang betul-betul kehilangan atas kematiannya, orang betul-betul sedih karena cintanya mereka, sayangnya mereka kepada bulan yang mati ini. Tapi itu semua rekayasa. Sebagian orang malah senang dengan kematian dia. Alhamdulillah, seakan mereka berkata begitu, fulan telah mati. Karena selama itu hanya nyusahkan orang, hanya menyakiti, mendolimi orang. Orang senang dengan kematiannya. Paling tidaknya orang tidak merasa kehilangan, gak sedih ditinggal mati dia. Al-Muhim na'yu yang seperti itu yang dilarang oleh Rasul SAW. Makanya perawi katakan, naha anin na'yi an-na'yi. Makanya dalam bahasa Arab penting untuk belajar bahasa Arab, membantu kita memahami dalil, karena Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab. Alif lam an-na'yu, disebut an-na'yu, artinya tidak semua pemberitahuan tentang kematian dilarang. Tidak semua pemberitahuan tentang kematian orang dilarang, tapi yang dilarang pemberitahuan kematian yang seperti dilakukan oleh ahlu jahiliyah. Karena an-na'yu disebut alif lam lil ahdith dihmi, nahyu yang ma'ruf di masa jahiliyah. Dari hadis ini berarti kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nahyu yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Dan hukum asalnya larangan itu haram selama tidak ada yang membelokkan kepada hukum lain menjadi makruh misalnya. Dan di sini ada perkara penting. Memang dalam syariat kaidah dan usul membagi dari sekian nusus dan dalil ketika dipelajari, diamati oleh fuqaha dan ulama, enggak semuanya satu level. Ada yang larangan itu keras, pasti, harus. Ada yang larangan tapi tidak sampai ditekankan sedemikian rupa. Sebagaimana perintah, perintah ada yang harus tekankan sekali, wajib. Ada yang enggak sekuat itu. Kedua-duanya perintah, yang ini kedua-duanya larangan. Makanya kemudian kita ketahui para fuqaha membagi, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, mandu, mustahab, ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh. Karena enggak satu derajat tingkat kekuatan dalil yang memerintah atau melarang. Nah, mereka bedakan kalau dalam bab larangan, jika larangan itu sesuatu yang pasti, maka itu haram hukumnya. Jika larangan itu tidak pasti, dalam hal yang tidak pasti, tidak diharuskan, tidak ditekankan, maka itu makruh. Tidak sampai tingkat haram, di mana konsekuensinya orang dosa jika melanggar makruh, enggak sampai ke sana. Tapi perlu diketahui bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Perintah diamalkan, larangan ditinggalkan secara mutlak, umum. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Umum. Allah tidak sebutkan misalnya taatilah Allah, taatilah Rasulnya kalau itu perintah yang harus. Kalau tidak harus, boleh kalian tidak taati. Tidak ada pembagian seperti itu. Dengan ini, jika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, hendaknya kita punya kesungguhan, serius untuk taat, untuk mengamalkan yang wajib ataupun yang sunnah. Begitu pula jika ada larangan, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, kita harus serius punya kesungguhan untuk meninggalkan dan menjauhinya, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, gak ada di antara mereka kalau mendengar perintah dari Rasulnya tanya dulu misalnya, sebentar ya Rasulullah, perintahmu ini wajib atau sunnah? Wajib akan kami amalkan. Kalau sunnah ya bisa, boleh kami tinggalkan. Gak ada sahabat yang begitu. Dilarang oleh Rasulnya, gak ada mereka itu larangan haram atau makruh. Kalau haram akan kami tinggalkan, kalau makruh ya mungkin masih kami lakukan. Gak ada sahabat begitu. Begitu mereka dengar perintah, mereka taati. Begitu mereka tahu larangan, langsung mereka tinggalkan tanpa mereka tanya ini haram atau makruh, wajib atau sunnah. Dan itu adab. Begitulah adab yang seharusnya. Karena titah perintah dari yang tinggi, yang di atas kita, dihormati, dimuliakan tanpa harus ditanya apa yang dimaksud dan bagaimananya. Contohnya begini, kalau misalnya ada Pak Lurah, apalagi camat, apalagi wali kota, apalagi gubernur dan presiden datang ke kampung sini, dia ceramah, dia sampaikan beberapa pernyataan, antara lain misalnya beliau sampaikan, dengan ini saya memerintahkan kepada segenap warga sini untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Perintah kan? Apa iya ada yang berani nyeletuk, bentar Pak Presiden atau bahkan yang didoakan Pak Wali, ini perintah dari Anda, harus kami turuti atau boleh kami tinggalkan? Tidak ada konsekuensinya kalau kami tinggalkan. Apa ada yang berani? Tidak akan ada. Begitu dengar perintah, masing-masing akan berusaha merealisasikan, ngamalkan jadi perintah dari Pak Wali Kota langsung, apalagi Presiden. Tidak akan ada yang tanya atau masih ingin tahu ini harus atau enggak harus. Saya melarang untuk apa begitu. Ini larangan ini harus ditinggalkan atau boleh dilanggar? Enggak ada. Begitu dengar larangan langsung ditinggalkan. Maka kalau itu datangnya dari yang atas, memang keharusannya dihormati. Titah itu dijaga, dimuliakan. Enggak beradab kalau ditanya maksudnya apa. Akan kurang sopan sangat kalau ditanya demikian. Al-Muhim, kembali kepada hadis bahwa na'yu kalau itu dengan cara-cara jahiliyah maka itu haram. Ahli jahiliyah juga terbiasa setelah mereka na'yu, pemberitahuan di kampung-kampung, pasar-pasar, mereka undang para wanita, ibu-ibu, dibayar, dikasih uang sekian, kasih makan, kumpul di rumah orang yang mati. Mereka datang di situ untuk apa? Disuruh menangis. Sehingga kan dilihat orang, betul-betul orang ini kehilangan atas kematian orang ini. Keluarganya bangga, jadi orang penting ini ditangisi kematiannya. Itu yang diistilahkan na'ihah mustajarah, tukang tangis bayaran. Ini para perempuan ini nangis, ibu-ibu nangis karena dibayar, bukan dari lubuk hatinya. Mereka enggak sedih, wala merasa kehilangan, wala apa. Cuman karena dibayar, ya dipaksa-paksa, ya apa caranya supaya nangis. Apa sama tangisan ibu-ibu ini dengan ibu kandung, misalnya kehilangan anak kandungnya mati, nangis ibu kandung ini, betul-betul nangis, air matanya hangat. Tangisan itu dari lubuk hatinya karena cinta dan sayangnya, betul-betul kesedihan yang luar biasa pada ibu kandung ini. Jangankan dibayar, ya gak dibayar untuk nangis. Kamu bayar untuk gak nangis pun gak bisa, akan tetap keluar air matanya. Kalau itu ibu kandung asli kesedihannya. Ini kan rekayasa. Suruh kumpul orang di rumahnya, apalagi kalau itu orang yang berada, dari keluarga kaya yang berkecukupan. Ya, maunya mereka itu untuk menampakkan di masyarakat bahwa keluarga mereka ini keluarga terpandang, orang-orang penting. Terbukti orang pun menangis atas kematian bapaknya, mereka meratapi rasa kehilangan, tapi semuanya rekayasa. Ini semua tata cara jahiliyah, bukan demikian di dalam Islam. Wa an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi fil yawm alladhi mata bi wa kharaja bi min al musalla fa safa bi wa kabbara alayhi arba'an. Tafakkur alayhi. Jadi Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kematian Najasyi di hari beliau mati. Dan Rasulullah keluar bersama para sahabatnya, sholat, dan beliau takbir 4 kali. Hadis di Bukhari Muslim. Najasyi ini gelar, bukan nama. Gelar raja di raja di zaman itu pada kerajaan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang wilayahnya kurang lebih Ethiopia, Eritrea, Afrika. Daerah sana. Tiap raja yang memimpin kerajaan itu disebut Najasyi. Adapun yang terkait hadis yang meninggal namanya disebutkan Ashima. Nama beliau adalah Ashima. Ma'ruf dalam sirah beliau menjadi tujuan para sahabat ketika hijrah sebelum ke Madinah. Karena kuatnya tekanan musyrikin Quraisy, permusuhan mereka luar biasa kepada Rasul dan para sahabat, maka Rasul izinkan beberapa sahabatnya untuk hijrah. Bukan ke Madinah tapi ke Habasyah. Dari Madinah ke Ethiopia sana, Addis Ababa, Eritrea, sampai 2 kali hijrah ke Habasyah. Ada 2 kali hijrah, hijrah pertama dan hijrah kedua ke Habasyah. Namun ketika mereka datang disambut oleh Ashimah ini, Raja Najasyi, dimuliakan, dihormati, dijamu, tahu ini para sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau sendiri nggak bertemu dengan Rasul, tapi dimuliakan, dihormati sahabat-sahabat yang dijelaskan di sana, diperlakukan layaknya tamu agung, bahkan sampai pada tingkatan Ashimah, Raja Najasyi ini pun Islam pada akhirnya. Karena beliau asalnya Nasrani, Kristen, didakwai oleh para sahabat sampai kemudian beliau masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai meninggal dunia belum pernah bertemu Rasulullah SAW. Maka masuknya kepada tabaqat tabi'i. Memang hidup di zaman sahabat, semestinya beliau sahabat, tapi sahabat itu kehormatan tersendiri. Definisi sahabat orang yang harus bertemu Rasulullah SAW. Najasyi sayang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka masuknya ke kelas tabaqat tabi'in, mukhadram. Karena hidup di zaman Rasulullah SAW. Al-Muhim. Najasi Islam beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal di negerinya di Habasyah sana. Ketika beliau wafat, apa ada yang menyolati? Notabene Habasyah negeri Kristen, dan dia pun asalnya beliau juga orang Kristen. Kemudian meninggal, disebutkan Allah alam beliau menyembunyikan keislamannya karena mungkin situasi tidak memungkinkan. Namun beliau menyembunyikan, artinya tidak terang-terangan menamakan aku telah Islam, sehingga besar kemungkinan, kita gak tahu pasti, tapi besar kemungkinan jenazah belum disolati di Habasyah. Di negerinya jenazah belum disolati karena masyarakatnya Nasoro. Najasyi banyak jasanya, selain memuliakan sahabat, beliau juga membantu Rasulullah SAW. Salah satu yang dikenang oleh Rasulullah adalah Najasyi ini yang memberikan mahar untuk Ummu Habibah. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan suami beliau, semula punya suami, ketika hijrah ke Habasyah tergoda oleh fitnah dunia dan sampai suaminya murtad dan masuk Kristen. Maka Muhammad minta cerai karena suaminya kafir. Amin. Kemudian cerai. Setelah beberapa waktu dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima lamaran Rasulullah dan kemudian maharnya Ummu Habibah Najasyi yang memberi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sekitar 400 dinar diberikan untuk Ummu Habibah, hadiah dari Najasyi. Asy-syahid kembali kepada hadis bahwa ketika Najasyi wafat, Rasulullah mengabarkan ini kepada para sahabatnya bahwa Najasyi telah wafat. Dari mana Rasulullah tahu? Wahyu. Di zaman itu jauh, Madinah ke Eritrea sana atau Ethiopia sana, berapa ribu kilo. Zaman itu gak ada telepon, gak ada Android, gak ada. Tapi ada yang jauh lebih cepat dari semua itu dan lebih pasti kebenarannya, wahyu. Al-Mahim Rasulullah diberi wahyu bahwa Najasyi meninggal. Maka Rasul kabarkan kematiannya kepada para sahabat, kemudian beliau sholati sholat gaib. Berarti hadis menunjukkan kepada kita boleh mengabarkan kematian seseorang. Karena Rasul mengabarkan kematian Najasyi. Dan ini tidak berbenturan dengan larangan tadi, melarang dari nahyu. Karena tadi nahyu yang dimaksud nahyu jahiliyah. Adapun selama nahyu itu Islam, boleh dikabarkan untuk orang agar mendoakan, diajak sholat, tujuannya itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya dan beliau takbir 4 kali takbir. Hadis tentunya menunjukkan juga kepada kita keutamaan dan fadilahnya Najasyi. Karena Rasulullah salat menyolati jenazahnya yang meninggal dan beliau ajak para sahabat untuk ikut menyolati. Hadir juga menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang soleh, yang baik, yang bertakwa di tengah-tengah keluarganya yang jelek, rusak, atau di tengah masyarakatnya yang jelek dan rusak. Oleh karena itu Najasyi mukmin di tengah keluarga yang Kristen, di tengah masyarakat yang Kristen, tapi beliau saleh, Islam dan beriman kepada Allah. Dan itu keutamaan tersendiri hingga Rasul pun menghargai dan dimuliakan oleh Rasulullah dengan disolati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah al-ghuraba, orang-orang yang asing, mereka yang soleh, yang baik di tengah masyarakatnya yang rusak. Hadis menunjukkan pula kepada kita disyariatkannya sholat jenazah, sholat ghaib. Disyariatkannya sholat ghaib terhadap jenazah. Dalam hal ini ada perselisihan kalangan fuqaha, ada yang mengatakan disyariatkan menyolati yang gaib bagaimanapun keadaan yang gaib itu. walaupun dia termasuk keumuman orang, ini orang biasa, muslim, bukan tokoh di masyarakatnya, bukan orang penting atau orang besar, masyarakat biasa, awam. Selama dia muslim, meninggal, maka boleh untuk sholat gaib terhadap jenazahnya. Sebagian berpendapat demikian. Pendapat kedua mengatakan tidak disyariatkan secara mutlak. Tidak disyariatkan secara mutlak kecuali jika kita tahu bahwa jenazah belum disolati. Kecuali ketika kita tahu bahwa jenazah belum disolati. Dengan pendapat ini, jika diketahui jenazah sudah disolati, ya enggak disolati. Lalu karena dia misalnya tinggal di keluarga muslim, di lingkungan muslim, masyarakatnya muslim banyak di situ, dia meninggal di kota mana atau di pulau mana, negeri mana, muslim, itu dia disolati oleh muslimin yang di situ, maka nggak perlu untuk disolati gaib terhadap jenazah seperti itu. Yang ketiga, mereka katakan boleh sholat gaib terhadap jenazah selama jenazah ini punya kedudukan orang penting, punya pengaruh, punya jasa kepada umat, maka boleh disolati jenazahnya sholat gaib. Namun kalau melihat dari keumuman lusus yang ada bahwa sholat gaib tidak disyariatkan kecuali bagi jenazah yang kita ketahui belum disolati. Pendapat kedua yang lebih dekat, karena jika dia sudah disolati sudah, karena sholat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Sebagian mengamalkan ya sudah cukup. Lain tidak berkewajiban. Dengan itu terkumpul, terkompromikan semua dalil dan nusus yang ada. Karena juga nggak mungkin bisa memberatkan dan takalluf masakan dulu ya, tiap hari ada saja yang mati, yang meninggal ada saja, apalagi di negeri muslim seperti ini, jangankan luar kota, di kota Malang aja hari ini mungkin ada di Kesunakun sana yang meninggal, besok mungkin orang sana, orang sana. Nah, tiap hari akhirnya kita sholat jenazah. setiap waktu mungkin. Belum lagi yang di kota lain, belum lagi yang di pulau lain, negeri lain. Memberatkan. Cukup selama ada muslimin yang menyolati, alhamdulillah sudah tercukupi kewajiban kita. Adapun Najasyi tadi, notabene beliau tinggal di keluarga Nasrani dan negeri yang juga Nasrani, besar kemungkinan beliau belum disolati. Makanya kemudian Rasul mengajak para sahabatnya untuk menyolati. Adapun mungkin sebagian bertanya, di Mekah, di Madinah itu hampir tiap waktu sholat ada jenazah setelahnya, hampir tiap hari. Kalau kamu ke sana umroh atau haji, hampir tiap habis sholat mesti sudah sholatu alal mayyit, sholatu alal atfal, sholatu alal amwat. Imam mayit satu, amwat, orang ada sekian jenazah atau anak kecil. Di Mekah pun demikian. Kenapa demikian? Itu bukan sholat gaib. Memang jenazah ada di depan imam. Karena kebijakan pemerintah sana, khususnya Mekah Madinah, pengurusan jenazah semuanya diatur oleh Haramain, oleh dua masjid ini, Masjid Haram Mekah dan Haram Nabawi. Mekah besar kotanya, gede sekali. Madinah pun juga tak kalah besar, besar sekali. Ini namanya kota. Tiap hari ada saja yang meninggal, tapi semuanya yang ngatur adalah kembali ke Masjid Haram, sehingga mereka yang urusi jenazahnya, yang mandikan, yang kafan, yang menguburkan, semuanya, semuanya dihandle oleh Haramain. Makanya nggak heran kalau hampir tiap hari ada saja sholat jenazah. Namanya kota. Ini ada saja jenazah, satu, dua, atau lebih. Itu terkait Islam. Yang ditanya, insya Allah,